Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih menjelaskan tentang jenis-jenis nama. Masih berkenan tentang apa yang telah kita bahas dari nama-nama yang diharamkan, nama-nama yang menunjukkan kehinaan. Fa itmaman lil faidah, untuk menyempurnakan faidah, kita akan menjelaskan jenis-jenis nama yang dimakruhkan dan sebagiannya diperselisihkan apakah itu makruh ataukah haram. Nah, dan dari apa yang kita sebutkan dahulu, jenis-jenis nama yang diharamkan di antaranya adalah memberi nama dengan nama-nama yang merupakan nama-nama patung dan berhala. Di antaranya Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ini merupakan dua nama patung yang disembah pula di zaman jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih As-Siratin Nabawiyah. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Mu'jamul Manahi pada halaman 562 hingga 565. Qala fi tasmiyatil mauludi dzakartul aslat tasi', tentang memberi nama pada seorang anak, maka saya menyebutkan prinsip yang ke-9. Fil asma'il makruhati wa hadha nassuhu, tentang nama-nama yang dimakruhkan, yang dibenci, yang tidak disukai, dan ini nasnya. Al aslu tasi'u fil asma'il makruhati, prinsip yang ke-9 tentang nama-nama yang tidak disukai. Yumkinu tasnifuha ala ma yali, mungkin kita bisa mengklasifikasi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, tukrahu tasmiyatu bima tanfuru minhu al-qulub lima aniha aw alfadhiha aw li ahadihima, dibenci memberi nama dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hati. Hati itu mengingkarinya. ya, hati membenci nama tersebut disebabkan karena maknanya yang jelek, ataukah lafad-lafadnya, atau salah satu dari keduanya, atau mungkin dua-duanya. Lima tuthiruhu min sukhriyatin wa ihrajin li ashabiha wa ta'thirin alaihim. Disebabkan karena athar atau nama-nama tersebut seakan-akan membangkitkan celaan, ya, olok-olokan, ejekan, atau yang memiliki nama tersebut merasa sempit dengan menggunakan nama itu. Demikian pula memberikan pengaruh terhadap mereka. Fadlan an mukhalafati hadhi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahsinil asma. Terlebih lagi nama-nama tersebut menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki nama. Wa minha harbun murratun khanjar. Di antaranya nama-nama seperti harb, mengandung makna peperangan. Murrah, pahit. Khanjar, ini sejenis pisau, ya. Fadih, fuhaita, hutayhat. Ini wallahu a'lam, ini maknanya apa ini? Fadghush, ini apa ini? Fadghush. Wa hadha fil a'rab katsir, ini di kalangan orang-orang badu banyak sekali. Wa man nadhara fi dalil al-hawatif ra'a fi ba'd al-jihati 'ajaban. Barang siapa yang melihat jadwal nama-nama telepon, ya, orang-orang yang terdaftar yang memiliki telepon, dia akan melihat pada sebagian daerah nama-nama yang ajaib sekali. Nah, nama-nama aneh. Wa minha di antaranya Huyam wa Suham. Huyam dan Suham. Bi dhammi awwalihima, bi dhammah awal dari keduanya. Ismun lida'in yusibul ibil. Ini nama bagi suatu penyakit yang menimpa unta. Penyakit pada unta, Huyam. Ya. Demikian pula Suham. Nah. Wa minha Ruhabun wa Aflaq. Di antaranya nama Ruhab, Aflaq. Walikullin minhuma ma'nan qabih. Setiap dari keduanya mengandung makna yang jelek. Wa minha Nadiyah. Nama Nadiyah, seorang wanita. Maknanya al-ba'idatu anil ma', yang jauh dari air. Kehausan terus nanti. Nadiyah, jauh dari air. Nah. Jenis yang kedua. Wa yukrahu at-tasammi bi asma'in fiha ma'anin rakhwatun syahwaniyah. Dan dibenci pula pemberian nama dengan nama-nama yang di dalamnya terkandung makna yang mengumbar syahwat. Ya. Nama yang genit. Nah. Nama yang menunjukkan apa? Liarnya seorang. Nah. Wa hadha fi tasmiyatil banati katsir. Ini dalam hal memberi nama kepada anak-anak perempuan banyak. Di antaranya ahlam. Mimpi-mimpi. Ahlam. Nah, nanti senantiasa dimimpikan orang. Aryaj, ini enggak tahu ini apa ini mana. Abir. Ya, ini makna-makna yang mengandung apa? Kegenitan. Ghadah. Ghadah wahiya allati tatathanna tihan wa dalalan. Ghadah maknanya seorang wanita yang menampakkan genitnya. Ya. Tahu genit ya, akhwat? Ya, apa itu namanya? Bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya? Apa? Apa? Kemayu. Nah. Ya, misalnya fitnah. Oh, namanya fitnah ini. Nahadi, wisal, fatin. Wah, ini tukang membuat fitnah. Ai bijamaliha. Namakan Fatin karena dia suka fitnah dengan kecantikannya. Ini bahaya ini, ya. Nah. Kalau di Indonesia seperti apa ya, kawan? Shadiyah. Nah, wahuma bimakna al-mughanniyah. Maknanya penyanyi. Nah. Ya, mungkin termasuk nama-nama yang dibenci oleh hati ya. Tsunami yang dulu itu. Ada orang karena kebetulan lahirnya pada saat terjadinya badai tsunami, anaknya dikasih nama Tsunami. Lokasi nama anaknya Topan. Wah, jangin Topan badai nanti. Kedatangan badai. Nah. Yang ketiga, wa yukrahu ta'ammudu at-tasammi bi asma'il fussaqil majinin minal mumaththilin wal muttaribin wa ummar khashabatil masarih bil lahwil batil. Dan dibenci sengaja memberi nama dengan nama-namanya orang-orang fasik. Ya. Orang-orang fasik yang tidak punya akhlak, dari kalangan binatang-binatang film, ya, para penyanyi, selebriti, pemain-pemain drama, pertunjukan, sinetron. Nah, ya, seperti apa ya, kawan? Seperti beri nama anak Madonna, wah, karena senang dengan Madonna. Ya, atau siapa lagi ya, kawan? Hah? Roma Irama, karena senang dengan Roma Irama. Nah, siapa lagi ya, kawan? Ah, Madonna ada temennya siapa? Oh, biasanya orang sering menggandengkan. Ah, Mata Drud, Jackson misalnya, Michael Jackson. Nah, siapa lagi ya, kawan? Hah? Hah? Hah? Fudail. Vijay. Siapa Vijay? India. Oh ya. Vijay terus siapa? Amitabh Bachchan. Atau yang semisalnya. Nah. Ya. Biasanya orang begitu kebanyakan. Jadi kalau ada anak yang lahir dilihat visi siapa yang masyhur. Ya. Nah, walaupun namanya enggak punya makna, ya. Atau namanya sejelek-jelek nama. Nah. Nah. Tergantung siapa yang masyhur. Ya. Kalau yang masyhur Lady apa? Diana. Ah, dikasih nama anaknya Diana. Macam-macam. Wa min bawahiri faraghi ba'dhin nufusi min 'izzatil iman. Di antara dampak ya, yang zahir yang menunjukkan kekosongan sebagian jiwa mereka dari kemuliaan dan keagungan iman, annahum idza ra'u masrahiyatan fiha niswatun khali'at, bahwa mereka kalau melihat ada suatu pertunjukan sinetron, film dan lain sebagainya yang di sana ada pemeran para wanita-wanita yang tidak punya moral, sar'u mutahatifina ila tasmiyati mawalidihim 'alaiha, maka mereka bersegera untuk saling ya, memberitahu, saling dukung-mendukung untuk memberi nama anak-anak mereka yang lahir dengan nama-nama para wanita ini. Karena nama yang lagi masyhur Ivo, kasih nama Ivo. Yang masyhur Ita, kasih nama Ita. Kalau yang masyhur itu Ati, kasih nama Ati. Entah nanti kalau ada yang masyhur Tai, jadi kasih nama Tai juga. Nah, itu nampak sekali. Ya, kalau dikasih nama anaknya Aisyah, wah, kuno-kuno, nama kuno ini, Aisyah, Siti Aisyah, wah itu nama kampung. Kalau di kampung nggak apa-apa lah dipanggil Siti Aisyah. Tapi kalau sudah sampai Jakarta, berubah, bukan Sita Aisyah, Marissa. Berubah namanya. Ah. Atau Iis. Nah. Aisyah jadi Iis. Nah. Kenapa? Karena kalau nama Aisyah kurang menggigit. Nah. Ya. Muhammad, namanya Masya Allah Muhammad. Kalau sampai di ibu kota berubah lagi. Entah apa namanya, ikhwan. Nah, dirubah jadi apa itu Muhammad itu? Ya. Nah. Allahu musta'an. Ya, malu mereka untuk memberi nama yang Islami, yang dari nama para sahabat, nama para sahabiat malu. Ya. Anggapan mereka nama kuno. Ya. Namanya orang-orang dulu. Nah, namanya siapa? Khadijah. Khadijah saja, nggak ada tambahan lain. Khadijah saja. Wah, kurang serak. Maunya yang panjang-panjang. Nah, tergantung dari dia anak keberapa. Biasanya kalau orang Jawa itu ada. Iya, kalau anak pertama dikasih nama ini. Iya. Hah? Apa kalau anak pertama? Biasanya, hah? Eka, Katunggal Winata. Entah siapa. Kalau anak kedua, Dwi. Dwi Pangga. Nah, kalau anak ketiga, Tri. Tri Murti dan seterusnya. Ya. Dan enggak pendek, panjang biasanya, ya. Apalagi yang punya keturunan darah biru. Wah. namanya panjang betul. Ngafalnya aja sulit. Mending ngafal surah daripada ngafal namanya. Nah. Wa man ra'a sijillatil mawalid allati tuzaminul ard. Barang siapa yang memperhatikan catatan-catatan kelahiran, ya, akta-akta kelahiran yang sesuai dengan ya, kehormatan seseorang, ya, sesuai dengan zamannya, syahada misdaqiyata dzalik, dia akan melihat kecocokan, ya. Siapa yang masyhur pada waktu itu, itulah, ya, tergantung siapa yang menjadi kebanggaannya, siapa yang menjadi idolanya. Nah, dan ini bukan hanya dari kalangan orang-orang awam, biasanya aktivis harokat juga demikian. Nah, jadi kalau lagi yang masyhur pada waktu itu Hikmatyar, kasih nama anaknya Hikmatyar, ya, nggak tahu apa fikrahnya. Nah, nggak tahu juga apa maknanya Hikmatyar itu. Ya, ternyata seorang Syi'i Rafidhi, ikhwan, ya, lagi yang masyhur Fathiyakan, ya, salah seorang haraki, wah, lagi ramai dibahas kitab-kitabnya, wah, ada anak mereka yang lahir kasih nama Fathi, Fathiyakan, nah, karena itulah. Allahumma musta'an. Fa ilallahi syakwa, kepada Allah kita mengadu. Nama yang keempat, jenis yang keempat. Wa yukrahu tasmiyatu bi asma'in fiha ma'anin tadullu 'alal itsmi wal ma'siyah. Dan dibenci memberi nama dengan nama-nama yang di dalamnya mengandung sesuatu yang menunjukkan dosa dan kemaksiatan. Kamitsli zalim ibn Sarraq, seperti zalim bin Sarraq. Dia namanya zalim, bapaknya namanya Sarraq. Nah, suka menganiaya bin pencuri, Sarraq pencuri. Ya. Nah, jibin. Ya. Nah. Faqad warada anna Utsman ibn Abi al-'As imtana'a an tawliyati sahibi hadzal ism lamma 'alima anna ismahu hakadha. Dan telah datang riwayat bahwa Utsman bin Abi al-'As tidak mau mengangkat, ya, seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin satu daerah, ya, bahkan jadi gubernur, disebabkan karena namanya seperti ini. Jadi ada riwayat bahwa ada seorang, ya, mereka mengusulkan